disimpan aja dulu ya. Disimpan aja dulu. Ya, disimpan di pondok aja. Nanti waktu-waktu anak lewat atau nanti kalau Pak Kono ke Kalibagor supaya dibawa yang apa. Ya, ada jari leher ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatiddin na'asamullah, kita kemarin masih membaca Al-Asr Tsani dari Al-Usul Sittah yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abdullah Wahab rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sampai kepada beberapa ayat yang kita baca dan baru kita terjemahkan sebagiannya, bahwa prinsip yang kedua ini adalah menjelaskan tentang wajibnya kita bersatu di dalam beragama, dan kita dilarang untuk tafarruq, bercerai-berai, terpecah-pecah di dalam kita beragama. Dan ini agaknya adalah sudah menjadi kesepakatan para ulama Ahlussunnah berdasar ayat-ayat yang ada dan hadis dan bahkan amaliyah para sahabat atau para salaf, bahwa bersatu di dalam kita beragama adalah kewajiban di dalam beragama. Dan sebaliknya, at-tafarruq, bercerai-berai dalam beragama adalah melupakan larangan besar dari agama ini. Karena maka ini termasuk prinsip yang disampaikan oleh Imam Muhammad dalam usul sittah beliau. Di antara dalil-dalil yang dibawakan adalah yang pertama surat Ali Imran ayat 102 sampai 103 yang sudah kita baca kemarin, bahwa Allah SWT di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita semua supaya kita berpegang teguh dengan tali Allah, yang dimaksud tali Allah dalam tafsir Ibn Katsir di antaranya adalah apa? Adalah hablullahil matin. Tali Allah adalah Al-Qur'anul Karim, dan itu termasuk as-siratul mustaqim. Dan ini sudah menjadi hal yang mafhum lah, yang dipahami oleh kaum muslimin, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah merupakan tali Allah yang kuat, atau as-siratul mustaqim adalah merupakan jalan satu-satunya yang wajib ditempuh oleh umat ini agar mereka selamat di dalam beragama dan agar mereka lepas dari tafarruq. Sebab pada dasarnya tafarruq ini diantaranya adalah apa? Ada lepasnya sebagian umat dari as-siratul mustaqim. lepasnya umat dari as-siratul mustaqim yang mereka kemudian terjatuh ke dalam sekian penyimpangan, perpecahan, kebid'ahan yang masing-masing ada tokoh-tokoh di sana yang kemudian akan membentuk syiaan, kelompok-kelompok yang banyak ya, yang semuanya adalah keluar dari as-siratul mustaqim. Jadi sebagai konsep untuk kita bersatu adalah kembali kepada as-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim diantara dijelaskan oleh para ulama Imam Mujahid Hambali dalam Al-Itisam adalah kembali kepada as-sunnah, kembali kepada sunnah-sunnah beliau s.a.w. Dan tentunya ketika kita menyebut kembali kepada sunnah tidak berarti kita menafikan Al-Quran, otomatis Al-Kitab was-sunnah ya. Ini sudah hal yang mafhum insyaAllah. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita semuanya tentang dua kelompok, dua kaum yang tadinya saling berselisih. Sesuai dengan penjelasan dari Ibn Katsir, surat ini adalah terkait dengan kaum Aus dan Khazraj yang sebelumnya mereka terus baku hantam, terus terjadi pertempuran saling bunuh-membunuh, tapi setelah mereka beriman kepada Rasulullah SAW, artinya mereka telah disatukan oleh Islam ini, kemudian mereka menjadi satu hatinya. Ya, ini pada surat Al-Imran yang sudah kita baca pada pertemuan yang kemarin. Pada ayat berikutnya adalah surat Al-Imran juga ayat 105. Allah menyatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Kemudian pada ayat yang ketiga ini Allah menyatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, dan kalian jangan menjadi seperti orang-orang yang mereka tafarruq, bercerai-berai dalam beragama, wakhtalafu, dan mereka berselisih. Min ba'di ma ta'ja'ahumul bayinat, setelah datang kepada mereka al-bayinat. Apabila terjadi demikian, bila telah datang kepada mereka al-bayinat, apabila telah datang kepada kita semuanya bayinat, na'udzubillah, nanti kalau sampai tafarruq. Nah, bila telah datang al-bayinat dari Allah SWT, dari Rasulnya, sampai kepadanya, tapi kemudian tetap tafarruq, ikhtilafu, maka Allah menyatakan, wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka itulah orang-orang yang akan mendapat adzabun adzim, adzab yang dahsyat, adzab yang besar. Dijelaskan dalam keterangan Sayyidina Sirasadi bahwasanya walaupun ad-din ini cuma satu, agama ini cuma satu, yaitu ikhlasul ibadah lil wahdah. Kita dalam beragama hanya satu, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah wahdah. Tetapi orang-orang musyrik itu ya, alladzina faraku, di antaranya orang musyrikin. Ya, orang musyrikin. Sebab pada ayat yang lain yang menjelaskan, wala takunu minal musyrikin alladzina faraku dinahum wa kanu syi'an. Ya. Kemudian wa ulail musyrikun, dan mereka-mereka orang musyrik itu, mereka farqu, ternyata mereka farqu, seperti dalam ayat wala takunu minal musyrikin minal ladzina farqu dinahum. Jadi orang musyrik dalam beragama mereka tercabik-cabik, terpecah-pecah, satu dan jalin saling tidak ketemu. Nah, kita supaya tidak seperti mereka, seperti orang musyrik dalam bercerai-berai. Ya, di antara penjelasan Nasir Asadi dalam tafsir beliau, bisa kalian lihat terkait dengan penjelasan ayat ini. Jadi kata Nasir Asadi rahimahullah menyatakan, wa ula'il musyrikun farquh, tetapi mereka orang musyrik itu dalam keadaan farquh, mencabik-cabik, bercerai-berai dalam beragama. Minhum mayabudul awsan wal asnam, di antara mereka ada yang beribadah kepada berhala-berhala atau patung-patung. Wa minhum mayabudu syamsa wal qamar, di antara mereka yang beribadah kepada matahari dan rembulan. Wa minhum mayabudul auliya wasolihin, di antara mereka ada yang beribadah kepada para wali, orang-orang salih. Wa minhum yahud wan nasara, di antara mereka ada orang Yahudi, ada orang Nasara. Orang Yahudi mempertuhankan kepada Uzair, orang Nasara mempertuhankan kepada Isa al-Masih, dan yang lainnya. Ya, walida, kata Asadi terusnya, walida, dan oleh karena itu maka Allah Ta'ala berfirman, wa kanu syi'an, Mereka dalam keadaan syi'an, apa? Berkelompok-kelompok, tercabik-cabik mereka. Yang ternyata kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing mereka dengan apa yang ada pada mereka, maksudnya dari ilmunya ada pada mereka, keyakinannya ada pada mereka, yang itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, yang itu adalah bertentangan Rasulullah SAW, tetapi mereka farihun, mereka tetap bangga. Mereka tetap bangga, merasa yang ada pada mereka ada itu yang hak. Ya. Ini masing-masing orang musyrik. Seperti itu. Mereka masing-masing merasa bangga dengan yang ada pada mereka. Merasa yang ada pada mereka adalah perkara yang hak. Dan bahkan mereka punya anggapan yang lainnya adalah batil. Ini keadaan orang musyrik seperti itu. Nah, kita supaya tidak seperti itu, tidak seperti orang musyrik dalam beragama tercabik-cabik. Ya. Nah, tetapi yang sebenarnya bisa menyebabkan kaum muslim tercabik-cabik, terpecah-pecah, terkotak-kotak, penyebab yang paling banyak apa, Pak? Ya. Kalau kita melihat firqah-firqah yang ada adalah al-bid'ah. Apa? Kebid'ahan-kebid'ahan. Ini yang paling banyak menyebabkan kaum muslim tarafarruq adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Maka sudah kita sampaikan ucapan Imam Taimiyah bahwasanya adalah al-bid'ah makruma bil furqah kama anna sunnah makruma bil jamaah. Ini mafhumah atau masyhur ucapan beliau ini. Bahwasanya kebid'ahan selalu disertai dengan furqah. Antum bisa lihat kembali kepada sejarah dulu. Mungkin antum telah dibacakan apa? Kutip lamhah tentang firq, ya. Sudah disampaikan kan? Gimana? Dulu yang kemudian nyempal, yang kemudian akhirnya kaum muslimin tercabik-cabik. Pertama Khawarij nyempal, kemudian apa lagi Qadariyah nyempal, kemudian apa lagi Rafidhah atau Syiah Rafidhah nyempal, apalagi banyak. Ya, yang pokoknya sudah nyempal dari Islam, nah, keluar dari Shiratal Mustaqim sudah nyempal, sempalan ini kemudian apa? Pecah-pecah lagi. Ya semakin jauh. Semakin jauh. Ini yang mutafaruk itu di situ. Maka konsep dari Rasulullah SAW untuk bisa menyatukan umat yang dalam tercabik-cabik seperti itu, ya alaikum bisunnati, sudah. Wasunnatil khulafai rasyidin al-hadiina dan seterusnya. Insyaallah sudah apalah. Itu sudah konsep pertama itu. Kalau tidak bisa kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, ya tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin. Ya. Kan kaum muslimin dulu kita sering melihat banyak konsep-konsep untuk persatuan Islam. Banyak ya. Melalui ada yang jalur apa? Politik, jalur kekuasaan, jalur ekonomi, jalur macam-macam. Selama tidak kembali kepada sunnah Rasulullah tidak mungkin. Tidak mungkin kaum muslimin bisa satu. Tidak mungkin. Tetapi agaknya sudah menjadi sunnatullah. Kaum muslimin tafarruq. Lah itu yang sulit ini. Tapi kalaupun ini jadi sunnatullah, kata Rasulullah berdoa, di antara doa adalah apa? Minta supaya Islam itu disatukan, enggak dikabulkan dalam doa ini. Ya. Jadi sudah jadi sunnatullah, kaum muslimin akan tafarruq. Sebab Rasulullah sudah menyatakan wa sataftiru ummati ila thalathin wa sab'ina firqah. Sudah sejak dulu ketika belum masih hidup. Sudah menyatakan demikian. Nah, kalau terjadi tafarruq ya muslimin, ya. Ya memang itu perkara yang apa? Yang memang dosa, enggak boleh. Tapi itu memang sudah ada nas seperti itu. Maksudnya bagaimana? Kita mestinya jangan ikut seperti mereka. Kita jangan ikut seperti mereka. Ikut nyebal dari Shiratal Mustaqim. Ikut nyebal dari Shiratal Mustaqim. Dari jalan yang lurus. Ini apa namanya? Perintah Rasulullah dan perintah Al-Quran, perintah As-Sunnah, perintah Rasulullah SAW, dan juga ini yang dibawa oleh para ulama salaf. Jadi, konsep yang bisa menyatukan umat adalah kembali kepada sunnah. Jadi, dalam ayat ini, dikatakan, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Keterangan Sayyidina Salasi di antaranya beliau menjelaskan bahwa hal yang mengherankan Hal yang membedakan adalah apa? Adalah bahwa ternyata setelah datang kepada mereka al-bayinat, justru kemudian apa? Berpecah. Ini yang aneh. Yang mestinya dengan al-bayinat yang ada, penjelasan-penjelasan yang ada Rasulullah SAW, mesti mereka semakin bersatu, mereka semakin kokoh dalam memegang hak, tapi justru setelah sampai kepada mereka bayinat, malah kadang-kadang malah nyebal. Nah, ini yang aneh. Maka kata si Nasir Azadi adalah minal ajab. Di antara hal yang mengherankan adalah apa? Mereka justru percah setelah sampai kepada mereka bayinat. Dan sekarang antum bisa lihat. Dulu salafin Indonesia lah umumnya. Ketika ya masih global seperti itu, kelihatannya masih satu lah. Tapi setelah ada bayinat tentang ini sesat, ini yang sesat, ini sesat, ini yang di atas sunnah, ini yang di atas sunnah, tapi malah kemudian apa? Terpecah akhirnya. Terpecah. Ini kenyataan. Kenyataan. Dan sejak dulu memang seperti itu. Nah, ini hal yang aneh. Justru mestinya setelah datang kepada mereka bayinat, itu semakin menyatukan mereka. Jadi tahu sih mereka bahwa ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya, dan ini adalah amaliyah para sahabat Nabi, para sahabat soleh, dan seterusnya. Ini pada ayat yang kedua di situ. Kemudian seterusnya adalah surat Al-Anfal ayat 46. Wala tanazau wa tafshalu wa tadhhabu ilaihukum. Allah juga melarang wala tanazau. Kalian jangan saling tanazu. Apa tanazu? Saling berselisih. Fatafshalu, kalau kalian saling berselisih, fatafshalu, maka kalian mesti akan apa? Akan gagal di dalam perjuangannya. Wadadhabayukum, dan akan keluar, akan lepas, akan pergi. Maksudnya akan apa? Lepas apanya? Rihukum. Maksudnya adalah kekuatan kalian. Kalau kalian saling berselisih, kemudian pasti kalian akan mendapatkan kelemahan. Tidak lagi kuat. Ini kalau kaum muslimin dalam keadaan tercabik-cabik, menghadapi musuh kufar, ini akan lebih sulit. Akan lebih sulit. Ini diantara dampak apa? Perselisihan, perpecahan adalah apa? Adalah hilangnya kekuatan. Ini diantaranya. Kemudian seterusnya adalah surat Al-A'raf ayat 159. Innal ladzina farqu dinan wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka farqu dinakum, yang mencabik-cabik agama mereka, wa kanu syi'an, seperti tadi yang di atas mirip ayatnya, yang mereka dalam keadaan syi'an berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau tidaklah termasuk mereka. Ini karenanya maka dalam keterangan Syekh Nasrasadi di antaranya juga ada keterangan wa fi hadza tahrir tahdhiru lil muslimin min tashattutihim wa tafruqihim firaqan kullu fariqin yata'assabu lima ma'ahum min haqqin wa batil fa yakununa mushabihina lil musyrikin fit tafriq. Jadi dalam hal ini, dalam ayat ini adalah ada tahdhiril muslimin. Apa tahdhir? Peringatan kepada kaum muslimin tentang tasyattutihim, perpecahan mereka, wa tafurqihim, dan tercabik-cabik mereka dengan menjadi firqah-firqah yang banyak. Ini orang musyrik. Kullu fariqin, yang masing-masing firqah, yata'assab lima mahum, akan ta'assub fanatik kepada apa yang bersama mereka, baik dalam perkara hak atau batil. Ya, kebanyakan dalam perkara batil marah. Fayakununa musyabihina lil musyrikin, maka mereka akhirnya menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrik. Fitafrik, di dalam berpecah-pecah. Jadi ini tahdir kepada kaum muslimin supaya mereka jangan sampai terjadi tasyatut. Apa tasyatut? Tercerai-berikan. Wa tafarruq, terjadi perpecahan. Ya akhirnya masing-masing firqa minal muslimin fanatik kepada apa? Apa yang bersama mereka, baik yang hak atau yang batil, atau percampuran antara keduanya. Tapi kalau firqa-firqa yang sesat, ya sudahlah, otomatis kebanyakan yang baik oleh mereka adalah apa? Al-batil. Akhirnya karena mereka tercabik-cabik, tercerai-berikan, fayakununa musyabihina lil musyrikin, maka mereka akhirnya menyerupai orang musyrik fit tafriq, dalam hal tercabik-cabiknya mereka kaum muslimin. Allah melarang ini semuanya. Ayat-ayat lain banyak. Di antaranya adalah ayat yang terakhir, syaralakum minaddin ma fasabihi nuhan walladhi auhina ilaika wa ma wasaina bi ibrahim wa musa wa isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Nih. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan Allah telah mensyariatkan kepada kalian semuanya dari agama ini sebagaimana Allah telah wasiatkan kepada Nabi Nuh, yang juga Allah wasiatkan atau Allah wahyukan kepadamu, dan yang Allah wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, kepada semuanya anakimuddin, agar mereka semuanya menegakkan agama ini. Wala tatafarruqu fih, dan mereka tidak tafarruq dalam beragama. Kepada semua agama, maksud kepada semua para nabi, kepada semua para rasul, satu. Mereka satu di atas tauhid. Satu di atas tauhid, supaya tidak tafarruq. Insyaallah fahamlah, sebab ayat-ayat yang semisal ini banyak, dan tentang persatuan insyaallah kita semuanya faham. Bahkan ini dua ijma kaum muslimin bahwa kita wajib bersatu dalam beragama dan kita harus menghindarkan diri dari tafarruq. Tapi ingat, yang dimaksud persatuan, persatuan di atas al-haq, di atas sunnah. Jangan salah paham, Pak. Bukan konsep persatuan seperti orang apa, Pak? Ikhwan muslimin misalkan, atau muflisin. Ya, yang mereka punya slogan, punya apa? Statement apa? Istama'na fi matafaqna wa na'dar banu ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita sepakat dalam perkara yang kita bersatu dalam perang kita sepakati. Istama'na fi matafaqna 'alaih. Kita bersatu di atas perkara yang kita sepakati. Tapi wa na'dar ba'duna ba'dan, tapi kita memberikan udzur ya kepada yang lain dalam perkara berapa fi makhtalafna, dalam perkara yang kita berbeda. Sudah. Kita bicara persatuan sajalah. Enggak usah bicara perbedaan, sebab perbedaan akan membawa perpecahan gitu kan. Ya. Ya. Ini apa namanya? Ikhwan muslimin. Ternyata ini juga banyak diikuti oleh kaum muslimin yang seperti ini. Ya. Kita bicara kesamaan sajalah, enggak usah bicara perbedaan. Kita bicara perbedaan akan membawa kepada apa? Perpecahan katanya. Ya, kalau persatuan di atas kebid'ahan, ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita berarti akan membiarkan kepada apa? Penyimpangan-penyimpangan. Ya, tidak mungkin. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah adalah persatuan yang dibangun di atas sunnah. Alaikum bisunnati dan seterusnya. Kemudian fa fi hadhil ayati nahallahu ta'ala 'ani tafarruq wa bayana 'awaqibahu al-fakhimah wa bayana 'awaqibahu ya al-wakhimata al-fardi wal mustama' wal ummah bi usriha. Kemudian maka di dalam ayat-ayat di atas, di dalam ayat-ayat ini, ayat di atas maksudnya, Allah melarang kita untuk tafarruq. Wa bayyana awaqibahu al-wahima, dan Allah telah menjelaskan akibat-akibatnya amat jelek. Baik kembalinya kepada individu atau kepada masyarakat atau bahkan kepada umat. Ya, secara keseluruhannya. Ini dampak apa namanya? Perpecahan. Di antara yang kita bisa ambil dari ayat-ayat di atas tentang dampak jelek daripada perpecahan adalah apa? Satu apa? Al-faslu tadi. Fatafshala wa tadhabarikum. kita akan apa? Gagal dalam meraih apa namanya kemenangan. Nah. Kemudian yang kedua adalah apa? Dihabul kuwah, hilangnya kekuatan. Nah. Wadad haba rihukum. Kemudian pada ayat yang lain adalah apa? Rasulullah supaya apa? Lepas diri dari mereka. Lasta minhum fi syai'. Jadi Rasulullah berlepas diri. Allah berarti juga berlepas diri dari mereka-mereka yang tafarruq. Kemudian pada ayat yang lain apa? Menjelaskan bahwasannya orang yang terjatuh dan tafarruq tidak akan mendapatkan rahmat dan tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ayat yang lain, wala yazaluna muhtalifin ila man rahima rabbuk. Ayat itu tidak dimasukkan. Wala yazaluna muhtalifin, dan mereka terus akan muhtalifin, akan berselisih, ila man rahima rabbuk, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Rabb kamu. Jadi orang yang akan bersatu di atas al-haq ini adalah orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau bersatu di atas as-sunnah, sebaliknya dia tidak akan mendapat rahmat. Ya, tidak akan mendapat rahmat dan tidak akan mendapat ridha Allah. Sebelum hadis di antaranya adalah apa? Allah tidak ridho dengan adanya perpecahan. Adanya perpecahan. Jadi Allah tidak akan ridho. Jadi orang yang berpecah tidak akan mendapat ridha Allah. Orang yang berpecah tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fil akhirah akan mendapat azabun azim. Sebagaimana ayat yang tadi dibawakan. Ya, wa ulaika lahum azabun azim. Ini. Bahkan bisa jadi di dunia yang sudah mendapat azab lebih-lebih di akhirat. Jadi dampak perpecahan amat banyak. Kalau kita melihat dari ayat yang tadi atau kita tambahkan ayat lain adalah apa? Satu kegagalan al-faslu. Kegagalan dalam meraih kemenangan dalam perjuangan. Kemudian hilangnya kekuatan. Kemudian apa? Baro'ahnya Rasulullah SAW. Lepasnya Rasulullah SAW dari mereka. Jawab Rasulullah kepada orang-orang yang tafriq, ini bari'u minhum wa hum minni baro'. Saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun lepas dari diri saya. Kemudian mereka tidak akan mendapat ridha Allah. Mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Di akhirat akan mendapat adzabun azim. Ini yang apa namanya terjatuh dalam perpecahan. Perpecahan. Tapi jangan salah paham, tidak memahami perpecahan. Ya. Kemudian amma adalatu sunnah wa ma dalaltu sunnah ala hadzal aslil azim. Adapun petunjuk sunnah ala hadzal aslil azim terhadap dasar atau prinsip yang agung ini. Jadi kalau di atas sudah dijelaskan dalil-dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita semuanya untuk berselisih, bercerai-berai. Selanjutnya adalah dibawakan dalil-dalil dari As-Sunnah. Maka kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau, wa amma dalalatu sunnah adabun dalalatu sunnah, petunjuk sunnah ala hadzal asl alim, terhadap prinsip yang agung ini, ialah prinsip untuk apa? Bersatu di atas al-haq dan kita dilarang tafarruq. Faqala Rasulullah sallam, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna yushiru ila sadrihi bihasabi mri'in, bihasbi mri'in minar syarri. Ada bihasabi, bihasbi. Kalau bihasabi sesuai, kalau bihasbi cukup. Ya, jadi beda harakat, beda makna. Bihasbi mri'in minar syarri ayahkira ahahul muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Ya. Kemudian faqad qala Rasulullah SAW, maka sungguh Rasul SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan bahkan Muslim juga yang muttafaq alaih. Beliau mengatakan al-muslim ahul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Pakai kalimat akhu, Pak. Akhun itu seperti saudara kandung, ya. Seperti saudara kandung. Pakai akhun kan ikhwah. Ikhwah dari kata akhun. Akhun kan apa? Saudara kandung, Pak. Saudara kandung, saudara sebapak dan seibu. Ini akhun. Jadi penggambarannya itu amat akrab, amat erat mestinya. Jadi al muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadrimuhu, seorang muslim tidaklah diperkenankan mendzalimi yang lainnya. Wala yahdhuluhu, dan tidak boleh merendahkan yang lainnya. Wala yahqiruhu, dan tidak meremehkan kepada yang lainnya. At-taqwa huna, ketakwaan ada di sini. At-taqwa huna, takwa itu ada di sini. Beliau masing mengisyaratkan ke dadanya. Ya, ke dadanya. Bihasbi mar'in minasyari, cukuplah seorang itu terjatuh ke dalam kejelekan. Bihasbi mar'in minasyar, cukuplah seseorang itu terjatuh ke dalam kejelekan. Ya. Ayah kira akhun muslim, bila ia sudah merendahkan, meremehkan, menghinakan kepada muslim yang lainnya. Ya. Bihasbi mar'in minasyar, cukuplah seorang itu minasyar, dia terjatuh ke dalam kejelekan. Jadi cukuplah seorang itu kataan jelek. Ayah kira akhul muslim, bila ia sudah berani apa? Yah kirahu, merendahkan. Merendahkan. Atau meremehkan. Atau menghina saudara muslim yang lainnya. Kullul muslim, tiap muslim, alal muslim kepada muslim yang lain adalah apa? Haramun. Haram. Apanya? Damuhu. Haram darahnya. Wa airduhu, haram kehormatannya. Wa malu, dan haram pula hartanya. Ya. Ini seorang muslim. Jadi muslim satu dan muslim yang lain adalah saudara. Tidak boleh mendzalimi satu dan yang lainnya. Ini mendzalimi, ini umum. Apalagi sama muslim, Pak. Bahkan kepada orang yang bukan muslim saja enggak boleh mendzaliminya. Mendzalimi. Jangan salah paham. Walaupun orang kafir juga enggak boleh mendzalimi. Menyantum punya tetangga kafir, misalnya Kristen, Nasoro, antum sering mendzaliminya dengan apa? Dia kan punya hewan, ketika hewannya itu apa, Pak, keliaran di hadapan rumah antum, langsung di shout saja, wah, orang kafir ini, nggak apa-apa. Pulang dalam keadaan dengklang masalahnya, atau apa, ayam atau apanya, ini nggak boleh. Nggak boleh. Sebab dia adalah orang yang mendapat hak tetangga. Meskipun punya hak tetangga. Jadi kita kan supaya apa? Baik kepada tetangga. Jadi hak-hak antum saya harus apa ya? Memahami hak-hak yang ada dalam Islam. Ada hak Allah, hak Rasulnya, hak orang tua, hak anak, hak kerabat dekat, hak tetangga, hak muslimin pada umumnya. Hak-hak orang non-muslim. Terus hak pemerintah, hak rakyat. Nah, amat banyak. Sang Simin punya tulisan singkat yang disebut ada 10 hak gitu ya. Nah, singkat, tapi lumayan bagus. Nah, kita enggak boleh mendzalimi walaupun kepada orang kafir sekalipun. Lain kalau kafirnya kafir harbi, itu lain ya. Jadi di dalam hadis ini Rasul menyatakan al muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, la yadrimu, tidak boleh mendzaliminya. Wala yahdhuluhu, dan tidak boleh merendahkan atau menghinakannya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh pula samalah, tidak boleh menghinakannya. At-taqwa huna, at-taqwa huna, dan seterusnya. Insyaallah apa namanya sudah jelaslah. Jadi kita harus apa? Baik kepada muslim yang lain. Bahkan ini adalah kewajiban. Jadi antum perhatikan. Jadi hak-hak dalam Islam kan ada hak Allah kita tunaikan. Hak Rasulnya juga kita harus bisa menunaikannya. Hak orang tua kita berusaha untuk menunaikan pula. Kemudian hak apa, Pak? Hak orang tua, hak apa, hak anak. Kemudian hak tetangga. Nah, yang kadang-kadang sering muskilat itu hak tetangga, Pak. Hak tetangga. Jadi kita kadang-kadang afan ya. Ya di mana-mana kan sering terjadi antara tetangga terjadi apa? Sering terjadi percekcokan. Atau kadang-kadang terjadi saling tidak menyapa atau yang lain. Seorang muslim dan ahlu sunnah tidak boleh demikian. Kita mesti harus berusaha bagaimana sebaik tetap terhadap tetangga kita. Seperti kemarin sudah disinggung oleh Ustaz Muhtar ya di sini. Ini ya kepada tetangga kita berusaha untuk menjaga kebaikan kepada mereka. Jadi hak tetangga itu kita harus jaga. Harus jaga. Apalagi bila tetangga kita adalah apa? Ya kerabat, ya muslim, tetangga. Nah, ada hak apa saja Pak? Hak kerabat ada. Hak tetangga ada. Hak muslim sama muslim itu ada. Tiga hak menyatu. Tapi kadang-kadang apaan Pak? Kadang-kadang kan orang tua punya anak banyak. Terus tanahnya di sampingnya agak lebar. Misahnya dekat-dekat. Nah kadang-kadang ketika mereka-mereka dekat, kadang-kadang malah apa Pak? Kurang harmonis hubungannya kadang-kadang. Harmonisnya dengan yang jauh kadang-kadang malah itu kan. Coba bahasa Jawa, orang Jawa bilang apa bahasanya? Apa? Nah ya. Jadi kadang-kadang malah justru sebaliknya. Ini mengherankan. Kalau yang demikian ternyata ahlu sunnah, ya mestinya aneh lagi. Aneh lagi. Ya ahlu sunnah kan orang yang paling mengenal as-sunnah. Kalau punya ada tetangganya ternyata kerabat kita. Kemudian kerabat itu qarib ya, family. Kemudian yang kedua adalah tetangga, kerabat, kemudian tambah muslim lagi. Sudah. Apalagi sama-sama ahlu sunnah katanya. Nah kalau sampai enggak apa istilahnya, enggak saling menyapa. Dalam kan enggak ada masalah iman hajiah ya. Kalau ada masalah manhajiah sedikit ada masalah lain. Nah, ini maksudnya aneh ini. Maka antum ingat penilaian tetangga itu termasuk menentukan. Ya. Penilaian tetangga itu termasuk menentukan. Dalam Al-Kabairi Imam Adz-Dzahabi di antaranya di sana dibawakan beberapa riwayat di antaranya adalah apa? Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu atau ila Nabi sallallahu. Faqala ya Rasulullah. Jadi suatu ketika datang seorang kepada Nabi, maka ia bertanya, "Ya Rasulullah, tullani ala amalin idza kuntu bihi tahallu jannata." Ya Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepadaku ala amalin, kepada satu amalan yang bila aku bisa menunaikannya tahallu jannah, saya akan masuk surga. Jadi dulu memang para sahabat Nabi, walaupun sahabat-sahabat yang mungkin jauh, mereka punya semangat untuk apa Pak? Untuk dapat kebaikan. Untuk bisa masuk surga. Beragam orang-orangnya. Tapi semuanya punya semangat lah. Kemudian, faqala, maka kemudian Nabi SAW menyatakan, kun muhsinan. Jadilah kamu orang yang berbuat ihsan. Kun muhsinan. Jadilah kamu menjadi orang yang berbuat ihsan. Bisa berbuat ihsan. Ya Rasulullah, kaifa alum anni muhsinan. Terus dia bertanya lagi, ya Rasulullah. Kemudian, kaifa a'lam, bagaimana saya bisa tahu anni muhsinan, bahwa saya adalah seorang yang berbuat ihsan. Sudah dikatakan muhsin. Maka, jawab Rasul bagaimana? Qala sal jironaka. Kamu tanya kepada tetanggamu. Fa'in kalu, bila mereka tetangga-tetanggamu mengatakan komentarnya, innaka muhsin, sungguh kamu orang baik. Ya, kalau begitu maka fanta muhsin, kamu berarti orang yang baik. Tata fa'in kalu, bila mereka ternyata komentarnya berkatanya innaka muhsin, kamu memang jelek. Lah fanta muhsin, kalau begitu kamu adalah orang yang jelek. Ya, hadis diriwayatkan Imam Hakim, disahihkan olehnya dengan syarat Bukhari Muslim walam yukhrijah, tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Jadi tetangga ternyata punya apa Pak? Punya andil ini untuk bisa menilai. Jadi kalian akan dikatakan baik atau tidak di antara tetangganya. Ya. Tapi tetangga yang nilainya memang benar tentunya ya. Penilaian-penilaian ini terus penilaian-penilaian yang syar'i tentunya. Ya. Bukan karena hanya salah satunya beda paham kemudian kekatan jelek masalahnya itu. Tapi memang akhlak, ini terkait akhlak. Jadi ini terkait dengan apa? Akhlak. Ya. Jadi kalau tetangga antum mengatakan kamu adalah orang yang berakhlak mulia, akhlaknya baik, berarti kamu orang baik. Tapi kalau kamu adalah orang yang dikatakan orang jelek oleh tetangga-tetangganya, ada tetangga berapa? 10 ditanya semua tentang si bulan. Wah, rata-rata mengatakan jelek. Ya, berarti jelek. Ya. Tapi kalau rata-rata mengatakan baik, ini saya adalah orang baik. Ya. Tentunya ini adalah standar normal ya, penilaian ini penilaian standar normal yang di atas syariat. Tetapi yang jelas ini kan sifatnya umum. Karena hadis ini sifatnya umum. Kalau tetangga kamu mengatakan baik, berarti insya Allah antum baik. Tapi kalau kamu, kalau tetangga antum berkata jelek, ini antum adalah orang yang jelek. Ya. Jadi ini tetangga. Jadi kita hendaklah menjaga diri untuk tidak berbuat zulum kepada orang lain. Ya, kepada siapa saja lah, walaupun orang musyrik sekalipun. Orang-orang kafir sekalipun yang jadi tetangga kita. Orang Nasoro, masalah orang Yahudi. Masalahnya, kalau ada yang tetangga kita, dia punya hak, hak tetangga. Maka kita enggak boleh mendzalimi. Mendzalimi itu lain dengan apa namanya bahasa-bahasa lain, misal apa, karena adanya perbedaan akidah, perbedaan manhaj dan sebagainya, kemudian ada sikap-sikap tertentu yang membimbing kita supaya apa? Supaya ada batas-batas yang jelas dalam kita bermuamalah, ya, dalam kita bermuamalah. Karena waktu sudah 6:30, jadi sementara mungkin ini yang saya sampaikan. Jadi baru kita masuk satu hadis, dan hadis-hadis yang bahkan ini agak banyak ya, yang menjelaskan kepada kita semuanya betapa kewajiban kita untuk menjalin ukhuwah, persaudaraan, bersatu sesama muslimin, secara khusus adalah sama ahlussunnah tentunya. Tetapi apabila kita kemudian berhadapan orang-orang yang memang ahli bid'ah, ya paling-paling kita melihat pelaku-pelaku bid'ah yang ada di tengah kita itu memang mubtadi apa belum, barangkali dan orang awam. Kalau orang cuma orang awam, ya sikapnya beda dengan mubtadi. Kalau mubtadi punya tokohnya yang mengajak-ajak umat untuk berbuat bid'ah, nah ini memang mubtadi. Kalau orang awam yang belum tahu apa-apa, cuma taklid, ya kita sikapnya beda maksudnya. Beda. Jadi tetap kita punya sikap yang baik. Tentunya berdasar ketetapan-ketetapan syariat. Afan sebentar ini, karena waktu sudah 6:30, mudah-mudahan apa yang tersampaikan bisa diambil faedah, dan insya Allah kita sambung lain kesempatan. Wallahu alam, ini pekan depan sudah puasa ya, insya Allah. Gimana Pak? Terus atau enggak ini? Terus ya? Ya sudah. Kalau ingin insya Allah kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.